ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para aba wal ummahat, para ayah dan para bunda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang konsep adil dalam pendidikan anak-anak kita. Telah kita jelaskan bahwa cinta atau kecondongan hati seorang ayah atau seorang ibu kepada sebagian anak, ya, ini tidaklah menjadi suatu permasalahan. Ini suatu hal yang normal, suatu hal yang merupakan tabiat. Karena yang namanya cinta itu anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian kita, hanya saja yang perlu menjadi catatan kita, jangan sampai kecondongan kita tersebut kemudian membuat kita melakukan kedzaliman kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai ini membuat kedzaliman kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian kemarin sudah kita bawakan peristiwa yang terjadi pada anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika mereka melihat bahwa Nabi Ya'qub, yakni anak-anaknya Nabi Ya'qub, melihat perlakuan yang berbeda atau kecondongan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf, ini berbeda dengan perlakuannya kepada saudara-saudara lainnya, maka ini menimbulkan kebencian pada diri mereka. Bahkan mendorong mereka untuk membuat suatu rencana jahat bagi Yusuf alaihissalam. Ya. Kata mereka sebagaimana kita sebutkan, ya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Dan sungguh telah ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya ketika mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya ini lebih dicintai, ya, oleh bapak kita daripada diri kita. Maka mereka mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Padahal ini adalah kecintaan yang tidak disertai dengan kedzaliman, cinta biasa. Ya, karena Yusuf dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan sehingga bapaknya lebih mencintai Yusuf. Tapi sampai membuat saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf. Uktulu Yusufa awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Maka bunuhlah Yusuf atau buang dia ke suatu negeri sehingga hilang dari wajah bapak kita. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu kita kembali menjadi orang-orang yang baik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua hendaknya dia bersikap adil. Jangan sampai, ya, ada yang dianaktirikan, ada yang diperlakukan dengan tidak adil, sehingga apa akibatnya? Ya, kemarin sudah kita sebutkan, paling tidak ada dua akibat buruk yang muncul dari ketidakadilan. Yang pertama, mereka menjadi enggan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya pilih kasih, ya sudah, dia bilang, ya, saudaranya yang dikasih perhatian sajalah yang harus berbakti. Saya enggak pernah dikasih perhatian, ngapain saya kemudian berbakti kepada orang tua saya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Ya, sang adik dan kakak akhirnya saling bermusuhan. Baik. Ini apa yang kita ambil pada pertemuan yang terakhir, ya. Pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke bab yang masih berhubungan. Di sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, al-adlu bainal awladi fil hibad. Ya. Berbuat adil kepada anak-anak dalam pemberian. itu memberi hadiah atau memberikan sesuatu kepada anak, hendaknya berbuat adil. Ini pada hakikatnya merupakan pelengkap dari bab yang telah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Hanya saja di sini kita akan bacakan bagaimana teknisnya. Ya, apakah semuanya itu harus sama? Apakah semuanya itu harus benar-benar sama jumlahnya? Atau ada tidak kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan orang tua itu untuk memberikan kepada sebagian anak dan tidak memberikan kepada sebagian lainnya? Maka insya Allah ini akan kita bahas. Kata beliau, wa min thamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil adli fil hibati alladhi tu'ta lil aulad. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau memaparkan tentang pentingnya keadilan, beliau mengatakan, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk bersikap adil ketika memberikan ya sesuatu kepada anak-anak. Kalau satu diberi hadiah, yang lainnya pun harus diberi hadiah. Dasarnya misalnya ketika hari raya, ya, kalau satu diberi baju baru, yang lainnya juga diberi baju baru. Jangan kemudian ya, punya kakak itu masih ada, ya udah nggak usah dibeliin. Ya, ini akan menimbulkan sakit hati. Ya, menimbulkan sakit hati. Atau ketika bapaknya baru pulang dari perjalanan dinas keluar kota. Ya, bawa mainan tapi cuma untuk adiknya, kakaknya nggak dibeliin apa-apa. Nah, ini tentu akan menimbulkan iri pada diri sang kakak. Ya. Kemudian beliau sebutkan apa hukumnya? Wa in kana hadzal amru ya bil adli fil hibati 'alal istihbab inda jumhuril ulama illa anna fariqan minal ulama qad aujabah. Ya. Walaupun perkara ini yaitu berbuat adil dalam memberi sesuatu kepada anak, ini hukumnya adalah mustahab menurut mayoritas para ulama. Ya, jadi kalau masalah hukumnya apakah wajib ataukah sekedar mustahab, maka jumhur atau mayoritas para ulama menganggap hukumnya mustahab, tidak sampai pada derajat wajib. Di catatan kaki disebutkan naqalahu anil jumhur al-hafidh fil fath. Yang menukilkan dari mayoritas para ulama ini adalah al-hafidh dalam kitab Fathul Bari. Jadi ketika menjelaskan hadis Nu'man ibn al-Bashir, ya, hadis Nu'man ibn al-Bashir, al-hafidh menjelaskan ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apa hukum menyamaratakan pembagian atau pemberian hadiah kepada anak. Maka mayoritas para ulama mengatakan hukumnya mustahab. Mustahab artinya sunnah. Kalau dilakukan itu ideal, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Baik. Illa, kata beliau, ini catatan tambahan dari beliau, illa anna fariqan minal ulama qad aujabah. Hanya saja ya sebagian dari para ulama telah mewajibkannya. Ya. Jadi ada ulama yang mewajibkan. Ya. Memberikan adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak. Ya. Di catatan kaki beliau sebutkan wa qaulu Tawus wa Tsauri wa Ahmad wa Ishaq kama azahu ilaihim al-Hafidh fil Fath. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Tawus, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq bin Ruhuyah. Wa kadzalika fa huwa qaulul Bukhari wa Ibnu Hazmin wa ghairihim. Wa Ibnu Hazmin wa ghairihim. Demikian juga ini adalah pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ibnu Hazm. Jadi Tawus, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, demikian juga Al-Bukhari dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib untuk bersikap adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak. Ya. Dan ini khilafnya cukup kuat sesungguhnya ya, walaupun jumhur para ulama mengatakan istihbab, tapi dalil yang dipergunakan oleh ulama yang mewajibkan sikap adil ini juga kuat. Ya. Sehingga amannya ya sudah adil saja kita berbuat adil ya. Bukankah kalau misalnya dia berbuat adil ini lebih baik ya, tentu lebih baik ya, walaupun dia tidak berdosa kalau tidak berbuat adil karena hukumnya mustahab mengikuti pendapatnya jumhur. Ya, tapi kalau misalnya dia berbuat adil tentu ini lebih afdol. Ya, tentu lebih utama. Kemudian beliau jelaskan apa dalil orang-orang yang mewajibkan untuk bersikap adil dalam memberikan sesuatu kepada anak. Mustadillina bima akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadithi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Mereka berdalilkan, ini ulama yang mewajibkan berbuat adil dalam pembagian, mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. An-Nu'man ibn Bashir, ya, dia, beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. An-Nu'mannya sahabi, kemudian bapaknya Bashir juga seorang sahabi. Ya. An-Nu'man mengatakan, "A'tani abi atiyatan." An-Nu'man mengatakan, "Bapakku memberikanku sebuah hadiah." Ya. Faqalat Amrah bintu Rawahah, "La ardo hatta ya tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kata beliau, "Bapakku memberikan hadiah kepadaku," kemudian berkata Amrah bintu Rawahah. Amrah binti Rawahah ini ibunya. Ibunya An-Nu'man, istri dari Bashir. Maka dia mengatakan, "La ardo hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak ridha sampai pemberian hadiah ini dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi Amrah ini dia merasa ada yang mengganjal karena suaminya ini kok hanya memberikan kepada anaknya saja, sementara anak-anak yang lain enggak diberikan. Ya, jadi dia memiliki beberapa orang istri, tapi yang diberikan ini cuma si An-Nu'man, anak dari Amrah. Maka Amrah ada sesuatu yang mengganjal pada diri beliau. Maka beliau mengatakan, "La ardo hatta tushhida Rasulullah." Saya tidak ridho dengan pemberian ini sampai dipersaksikan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketakwaan seorang sahabat, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Walaupun sebenarnya pemberian itu menguntungkan dia, tapi karena melihat ada semacam ketidakadilan atau kurang sikap kurang adil dari sang suami, maka dia mengingatkan sang suami dan mengingatkannya dengan cara yang elok, ya. Masya Allah, kalau dia tegur, "Apa-apa ini, kok cuma ini aja, kamu tidak adil," ya, ini akan menimbulkan marah mungkin, ya, pada diri sang suami. Tapi lihat bagaimana cara dia meluruskan suaminya. Dia sampaikan, coba dipersaksikan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu juga seperti itu, ketika melihat ada suatu hal yang kurang berkenan dilakukan oleh seorang suami dan ibu merasa perlu menegur sang suami, tegur dengan cara yang baik. "Ya Pak, coba ditanyakan dulu kepada Ustadz, ini bagaimana hukumnya, jangan sampai kita keliru," ya. Jadi suaminya tidak tersinggung, karena nanti yang akan meluruskan adalah orang yang dia hormati. Kalau istrinya kemudian ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, ya, maka ini akan membuat nasihat itu tidak diterima dan membuat laki-laki kurang dihargai. Maka di sini Amrah, ya, mengatakan, "La ardo hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak ridha sampai perkara ini dipersaksikan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelanjutannya? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Bashir pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Ini a'taitu ibni min Amrah, ya, binti Rawahah atiyatan. Fa'amaratni an ushhidak ya Rasulullah." Kemudian Bashir menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan, "Sesungguhnya aku telah memberikan, ya, sebuah hadiah kepada putraku dari Amrah binti Rawahah." Ya. Jadi dia memiliki beberapa orang istri, yang saya berikan ini adalah anaknya Amrah binti Rawahah. Ya. "Fa amaratni an ushhidak ya Rasulullah," maka dia memerintahkanku atau memintaku untuk mempersaksikan pemberian ini kepadamu wahai Rasul. Ya. Maka apa respon dari Rasul alaihi salatu wasalam? "Qala a'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Maka beliau bertanya terlebih dahulu, ya, kepada Bashir, "Wahai Bashir, apakah engkau memberikan hal yang serupa kepada anakmu?" Ya, kepada seluruh anakmu, sebagian riwayat bahwa yang diberikan itu seorang budak, seorang pelayan diberikan kepada Bashir. Maka ditanya, apakah semua anak diberikan hal yang sama? Qala la. Maka Bashir mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala, kita lihat bagaimana arahan dari Nabi alaihi salatu wasalam, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah ya di antara anak-anak kalian. Unzuru barakallahu fikum, Nabi memerintahkan ya ketika mengetahui bahwa Bashir tidak memberikan hal yang sama kepada seluruh anaknya, ya beliau menasihati Bashir, fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Nah, di sini kita bisa melihat pelajaran ya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau ingin menghukumi sesuatu, beliau meminta pendetailan. Ya. A'taita sa'ira waladika mithla hadza? Apakah engkau memberikan seluruh anakmu hal yang serupa? Ya, karena al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Ya, hukum atas sesuatu itu merupakan cabang atau produk dari gambaran yang ditangkap atau gambaran yang didapatkan. Kalau gambarannya tidak lengkap, ya, maka bisa dikeluarkan hukum yang keliru. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menghukumi pemberian dari Bashir kepada An-Nu'man tadi, beliau bertanya dulu, mencari informasi terlebih dahulu. Apakah seluruh anakmu kau berikan hal yang sama? Oh, ternyata tidak. Barulah beliau memberikan hukuman, artinya memberikan keputusan, ya, bahwa ini tidak benar. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda atiyatah. Kemudian setelah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia pun kembali ya faradda atiyatuhu, dan dikembalikan hadiahnya kepada Bashir. Ya. Jadi boleh seorang ayah telah memberikan hadiah ya, memberikan sesuatu kepada anaknya kemudian dia ambil lagi. Ya, ini suatu hal yang diperbolehkan. Misalnya dia memberikan sesuatu kepada anaknya, ternyata kemudian anaknya kurang menghargai ya pemberian tersebut, atau ketika diberikan ini justru membuat anaknya melakukan perbuatan dosa, boleh ditarik kembali. Misalnya dia memberikan kendaraan bermotor kepada sang anak. Kendaraan bermotornya ternyata dipergunakan untuk balapan liar. Maka tidak mengapa diambil kembali, ya. Maka tidak mengapa diambil kembali. Orang tua berhak untuk mengambil kembali pemberiannya kepada sang anak. Nah, di sini para sebagian ulama berdalilkan dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti apa yang dilakukan oleh Bashir ini bukanlah takwa. Ya. Bashir tidaklah melakukan ketakwaan ketika memberikan pemberian yang tidak adil tadi. Ya. Wa'dilu baina auladikum. Kemudian sisi yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Dan asal dari sebuah perintah adalah wajib. Maka inilah dalil yang dipergunakan oleh Al-Imam Tawus, kemudian Sufyan Al-Thawri, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ruhayah, Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hazm, ya, yang menunjukkan bahwa hukum berbuat adil dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak itu haruslah adil. Ya, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib dalam artian kalau orang tua tidak bersikap adil, dia berdosa. Ya, ini pendapat sebagian ulama, tapi pendapat sebagian ulama yang lain hukumnya mustahab, ya. Jadi itu afdholiyah saja. Kalau dia bisa berbuat adil maka ini yang paling utama. Kalau dia tidak berbuat adil pun dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa menurut pendapat jumhur para ulama. Bagaimana secara detailnya khilaf yang terjadi dari para ulama? Nah, ini kita baca catatan kaki yang diberikan oleh Syekh. Ini perlu kita bahas ya agar orang tua itu faqih ya, menjadi orang tua yang faqih. kapan dia harus bersikap adil, kapan dia boleh melebihkan sebagian anak daripada sebagian yang lain. Nah, ini ada penjelasannya. Baik. Qala wa fi riwayatin li Muslim, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi mengatakan, janganlah engkau meminta persaksianku. Ya, kalau begitu janganlah engkau meminta persaksianku. Ya, fa inni la ashhadu ala jawr, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi untuk sebuah kedoliman. Nah, ini dari lain. Dari lain bagi para ulama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib untuk berbuat adil. Karena kalau tidak berbuat adil, Nabi menghukumnya sebagai jaur. Ya, sebagai perbuatan dosa, ya, suatu kedzaliman. Ya, Nabi SAW menyebut ketidakadilan itu sebagai kedzaliman, sebagai suatu perbuatan dosa. La asyhadu ala jaur. Aku tidak mau bersaksi atas perbuatan dosa. Ya. Jadi kuat juga sebenarnya pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya ini, ya, menunjukkan bahwa wajib. Ya. Tapi nanti kita akan bawa dalil yang dipakai oleh jumhur itu apa ketika mereka mengatakan itu tidak wajib, ya. Qala, kata oleh wa fi ukhra inda muslimin, afa kulluhum a'taita mithla ma a'tait? Mithla ma a'taita? Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi mengatakan, apakah setiap anakmu engkau berikan hal yang serupa yang kau berikan kepada Nu'man? Qala la. Ya. Kemudian orang itu atau Bashir mengatakan, tidak wahai Rasul. Qala falaysa yaslu hadha wa inni la ashhadu illa 'alal haqq. Maka yang demikian ini tidak baik. Ya, apa yang kau lakukan ini tidak baik. Dan sesungguhnya aku tidak mau mempersaksikan kecuali hanya untuk kebenaran. Berarti apa yang kau lakukan ini enggak benar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Bashir ini tidak benar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mempersaksikannya. Aku tidaklah aku mempersaksikan kecuali hanya untuk kebenaran saja. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi tsalitsa, dalam riwayat yang ketiga, inda Muslim, masih dalam Sahih Muslim, aqullu banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'man. Apakah semua anakmu, ya, telah engkau berikan sebagaimana apa yang kau berikan kepada Nu'man? Qala la. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nu'man, tidak. Ya, qala fa ashhid ghairi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Bashir, maka mintalah persaksian dari yang selainku. Nah, di sini ini yang menjadi titik perselisihan di kalangan para ulama. Kalau hal tersebut haram, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bashir untuk meminta orang lain menjadi saksi? Nah, ini kan ada semacam ambigu. Ya. Berarti enggak haram dong. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam memperbolehkan Bashir untuk meminta kesaksian dari orang lain. Kalau saya memang enggak mau, tapi kalau orang lain silakan. Seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Ya, tapi yang namanya riwayat, salah satu riwayat, ya, melengkapi riwayat yang lain. Maksud dari Nabi SAW, fa ashhid ghairi, ya, maka mintalah persaksian yang lain, artinya apa yang kau lakukan itu kedzaliman. Ya, kalau mau meminta kesaksian terhadap kedzaliman, mintalah, tapi jangan kepada saya. Ini bukan satu perintah, tapi intinya larangan dari Nabi SAW, jangan minta persaksian dari saya. Ya. Jadi bukan artinya beliau meminta persaksian dari yang lain, silakan kalau yang mau yang lain mau menjadi saksi silakan. Enggak. Ya, fa ashhid ghairi ini dijelaskan oleh riwayat yang lain. Artinya apa? Jangan minta persaksian kepada siapapun. Ya, baik kepada Nabi maupun kepada yang selainnya, karena ini merupakan suatu kedzaliman. Lalu dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan apa alasannya beliau tidak mau mempersaksikan itu. Aya surruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah akan membahagiakanmu wahai Bashir apabila semua anak-anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? Ya. Ya, kalau misalnya kamu ingin anak-anakmu ini semuanya berbakti kepadamu, maka berbuat adillah kepada mereka. Ini sebabnya. Ya, kita sebagai orang tua tentu menginginkan agar semua anak-anak kita berbakti. Oleh karena itu, berbuat adillah kepada mereka dalam pemberian. ya, agar mereka semuanya berbakti kepada bapak dan ibunya. Qala bala, maka kata Bashir, tentu wahai Rasulullah. Qala fala idan, oleh karena itu jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan, ini membagi hadiah hanya kepada sebagian anak dan kemudian mengecampingkan sebagian lainnya. Jangan kau lakukan. Baik. Nah, ini dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa tidak berbuat adil kepada anak ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Baik. Kemudian kita baca di sini penjelasan dari Al-Hafidz. Enggak apa-apa ya, kita detailkan ini agar orang tua itu jadi faqih, tahu dia bagaimana hukum berbuat adil kepada anak. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari fi syarhi li hadits Nu'man bin Bashir. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, ketika menjelaskan hadits An-Nu'man bin Bashir. Qala wa qad tamassaka bihi man aujaba taswiyata fi atiyatil aulad. Wa bihi sarha Al-Bukhari wa huwa qawlu Tawus wa Tsauri wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala bihi ba'dul Malikiyah. Maka telah berpegangan dengan hadis ini ulama-ulama yang mewajibkan, ya, kesamaan dalam memberikan kepada anak-anak. Ya. Dan dengan pendapat ini juga, ya, pendapat ini juga yang ditampakkan secara jelas sebagai pilihan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga ini adalah pendapatnya Tawus, Al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Wa qala bihi ba'dul Malikiyah, demikian juga yang merupakan pendapat sebagian ulama Malikiyah. Ya. Tsummal masyhur. Kemudian bagaimana kalau misalnya perbuatan ini haram? Apakah pemberian tadi pemberian yang sah atau pemberian yang batil? Enggak sah pemberiannya tadi. Maka kata beliau, ya. Tsummal masyhur an haula'i annaha batilah. Kemudian masyhur dari mereka, dari ulama-ulama yang mewajibkan persamaan antara pemberian anak tersebut, mereka mengatakan bahwa pemberian yang tidak sama, ya, itulah tidak, itu tidak sah hukumnya. Jadi kemudian misalnya ada anak yang diberikan hadiah tapi yang lain tidak diberikan hadiah, maka kepemilikan dia terhadap barang tersebut tidak sah menurut mereka. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena transaksinya batil. Pemberian hibahnya itu batil lah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat adil, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya sebagai jaur, sebagai suatu kedzaliman. Maka enggak tidak sah kepemilikannya. Maaf, tidak sah kepemilikannya. Baik. Namun menurut Imam Ahmad, wa an Ahmad, ya, tasihhu wa yajibu an turja. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan tetap sah. Walaupun itu tidak adil, tapi tetap sah. Ya, wajibu anturja, akan tetapi wajib untuk dikembalikan. Kalau tidak mau dosa, wajib untuk dikembalikan. Walaupun itu sah. Kalau misalnya tidak dikembalikan, ya, misalnya tadi kasusnya Nu'man bin Bashir. Kalau misalnya Nu'man tidak mengembalikan, ya, hadiah dari bapaknya itu, dia tetap memiliki budak yang diberikan oleh bapaknya, maka kepemilikannya itu sah. Hanya saja bapaknya berdosa. Bapaknya berdosa. Ya, bapaknya berdosa. Kenapa? Karena hanya memberikan kepada sebagian anak. Ini menurut Imam Ahmad. Ya. Jadi ada perincian lagi. Ya, bagaimana dengan pemberiannya? Kata sebagian para ulama tidak sah, tapi kata Imam Ahmad sah, tapi bersamaan dengan dosa. Nah, sekarang kita kemudian kata mereka, ya. Kemudian kata mereka, kata Imam Ahmad, ya, yang mengatakan bahwa wajib untuk memperlakukan sama anak-anak, ya, dalam memberikan hadiah. Wa anhu yajuzu at-tafadul in kana lahu sababun ka an yahtajul walad li zamanatihi. Dan menurut Imam Ahmad, boleh melebihkan pemberian kepada salah seorang anak apabila dia memiliki sebab. Nah, ini pengecualiannya. Kalau ada sebabnya, maka boleh untuk melebihkan sebagian anak dibanding sebagian anak yang lainnya. Seperti apa? Kaan yahtajul waladu li zamanatihi, seperti seorang anak yang memiliki sakit yang menahun. Ya, al murad bi qaulihi li zamanatihi ay li maradihi ad-daim al mulazim lahu. ya anaknya sakit-sakitan terus sehingga membutuhkan perhatian yang lebih, membutuhkan harta yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain, maka yang demikian tidak mengapa. Wadainihi, atau dia memiliki hutang, ada sebagian anak yang terlilit hutang, maka tidak mengapa menurut Imam Ahmad, dia dilebihkan pemberiannya dibandingkan saudaranya yang lain. Au nahwu dzalika duna baqin, ya, atau ya sebab-sebab lainnya, ya, ya dia mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang selainnya, daripada anak-anak yang selainnya. Ya. Jadi kalau Imam Ahmad walaupun hukum asalnya itu harus adil dalam membuat memberikan sesuatu kepada anak-anak, tapi kalau ada kebutuhan, ada sebab, ya, maka diperbolehkan dia melebihkan sebagian dibandingkan sebagian yang lain. Ya. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Yusuf, berkata Imam Abu Yusuf, ya ini salah seorang ulama dari Al-Hanafiyah, ya. Tajibu taswiyatu in qasadal idrar. Beliau mengatakan wajib untuk berbuat adil apabila ya itu bisa menyebabkan kemudharatan. Ya, kalau jelas ada kemudharatan yang terjadi, ya kemudharatan yang terjadi, ya, misalnya permusuhan atau menjadi anak-anak menjadi semakin apa namanya jauh dari orang tua, terjadi idrar, maka wajib bagi orang tua untuk membagi sama rata, ya hadiah yang dia berikan atau memberikan hal yang sama dalam hadiah. Ini semua yang kita bacakan ini yang mewajibkan, ya, yang mewajibkan tadi. Jadi mereka ketika mewajibkan hukumnya kata mereka wajib. Hukum asal pemberian kepada anak itu ya harus sama. Kemudian mereka tentang hukum pemberiannya mereka berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama ya tidak sah pemberian tersebut, harus dikembalikan. Ya, adapun Imam Ahmad mengatakan hukumnya sah. Sah pemberian tersebut walaupun diiringi dengan dosa karena tidak berbuat adil. Oleh permasalahan yang mereka sebutkan juga, bagaimana kalau ada sebab-sebab yang mendorong seorang ayah untuk membedakan sikap kepada anaknya, maka kata para ulama diperbolehkan, seperti misalnya ada yang sakit atau ada yang memiliki kebutuhan, maka tidak mengapa dilebihkan oleh orang tuanya, ya. Apalagi menurut pendapat jumhur, maka boleh sekali untuk melebihkan sebagian anak dibandingkan sebagian yang lain. Karena mereka menganggap bahwa hukumnya hanyalah mustahab. Apalagi kalau memang ada sebab yang mendorong orang tua untuk bersikap lebih kepada sebagian yang lain. Sekarang kata beliau, wa dhahabal jumhur ila anna taswiyata mustahabbah. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa penyamarataan pemberian itu hukumnya hanya mustahab saja. Ya, hanya mustahab saja. Ya. Fa in faddala ba'dhon shahha wa karih. Apabila orang tua mengutamakan sebagian anaknya, maka pemberiannya itu sahih, hanya saja hukumnya makruh. Tidak sampai kepada haram, hukumnya makruh. Wastahabbat al-mubadaratu ila taswiyati awir rujuk. Dan disunahkan atau mustahab hukumnya apabila dia berusaha untuk menyamaratakan atau kalau tidak disamaratakan hendaknya dikembalikan pemberian tersebut. Jadi hukumnya hanya mustahab saja. Fahawalu al-amra ala nadbi wa nahya anit tanzih. Maka perintah Nabi SAW untuk menyamaratakan ini adalah hukumnya sunnah saja atau mustahab saja. Adapun larangan untuk berbuat tidak adil di sini hanya sifatnya hanya makruh saja. Ini menurut pendapat para ulama yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Wa min hujjatin ya man aujabahu annahu muqaddimatul wajib. Kemudian kata Al-Hafidh ya termasuk dari hujjah orang yang mewajibkan penyamarataan pemberian kepada anak bahwa ini merupakan wasilah kepada suatu hal yang wajib. Li'anna qad ar-rahmi wa uquqa wal uquqa muharramat. Qad ar-rahmi wal uquqa muharramani fama yuaddi ilaihima yakunu muharraman fattabdilu ma yuaddi ilaihima. Di antara hujahnya orang yang mewajibkan penyamarataan dalam pemberian hadiah, ya bahwa ini adalah pengantar, ya perkara adil ini, pembagian yang adil ini bisa mengantarkan kepada perkara yang wajib. Jadi mengantarkan suatu wasilah, suatu perantaraan kepada perkara yang wajib, hukumnya juga wajib. Kenapa? Karena muncul permasalahan, kalau dia tidak berbuat adil, ada qat'ur rahim. Ada pemutusan silaturahim. Demikian juga al-uquq, muncul sikap durhaka dari anak yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan ini perkara-perkara yang haram. Maka perkara yang mengantarkan kepada perkara yang haram juga hukumnya haram. Ya, karena ketidakadilan kepada anak ini bisa mengantarkan kepada perkara yang diharamkan, maka ketidakadilan dalam pemberian kepada sang anak ini juga hukumnya haram menurut para ulama yang mewajibkan ya penyamarataan dalam pembagian. Ya. Jadi yang mana yang kuat ini? Ya, yang kuat wallahu taala alam adalah pendapatnya ya Al-Imam Thawus, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hazm ini yang lebih kuat wallahu taala alam. Ya. Cuma saja di sini ada dalil lain ya. Syekh Mustafa Adawi sepertinya beliau menguatkan pendapat jumhur bahwa hukumnya ini hanyalah mustahab saja berbuat adil kepada anak dalam pemberian. Ya, qultu Mustafa, ini Mustafa berkata Syekh Mustafa Adawi, qad istadalla man qala bi anna al-adla bainal auladi fil hibati laisa 'ala al-ijab bima rawahu Malikun fil Muwatta. Ya. Dan sungguh para ulama yang tidak mewajibkan untuk berbuat adil dalam memberikan kepada sang anak, ya, adalah mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa berbuat adil itu hukumnya mustahab saja. Kemudian An Ibn Shihab An Urwah Ibn Zubair An Aisyata Zawjin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annaha Qalat. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bercerita, Inna Aba Bakrin, Inna Aba Bakr As-Siddiq, kana nahalaha jaddan, ishrina wasaqan min malihi bil ghabah. Bahwa dahulu Abu Bakr As-Siddiq, ya, menganugerahkan kepada putrinya Aisyah, ya, jaddan ishrin wasaqan. Bagian sebanyak 20 wasak min malihi dari hartanya bil ghabah yang terdapat di ghabah. Ya, ghabah ini adalah sebuah tempat yang berdekatan dengan kota Madinah. Jadi pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, ya kita coba jelaskan hadis ini. Pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasalam, Abu Bakar itu memberikan jatah kepada Aisyah sebanyak 20 wasak. Ya, satu wasak itu sama dengan 60 sok, berarti 20 wasak sama dengan 12 atau 1200 sok. Satu sok ya itu sekitar 3 kg, berarti sekitar 3600 kg kurma yang diberikan kepada Aisyah sebagai jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari bapaknya. Jadi untuk mensuplai kehidupannya Aisyah, ya Aisyah itu dapat jatah 3,6 ton kira-kira ya, atau 3 sampai 3,5 ton kurma. Ya mau dimakan sendiri atau dijual, ya terserah. Tapi jatahnya Aisyah itu 3 sampai 3,5 ton kurma. Ya, jumlah yang sangat banyak ini ya, jumlah yang sangat banyak. Nah, ini diberikan oleh Abu Bakar hanya kepada Aisyah. Ya, jatah 3 sampai 3,5 kg kurma ini hanya diberikan kepada Aisyah, yang lainnya enggak dapat. Makanya kata para ulama, hukumnya mustahab. Tak mungkin, kalau misalnya wajib hukumnya pasti akan dibagi rata oleh Abu Bakar Siddiq. Ternyata enggak. Ya. Falamma hadaratul wafah, qala. Nah, ini kita lihat setelah ketika Abu Bakar mendekati wafatnya, beliau mengatakan, Wallahi la ya bunayyah, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ya al-ghani al-ghani ba'di minka atau al-ghina ba'di minka minki ya perempuan minki demi Allah wahai putri putriku tersayang, putriku sayang, ya, tidak ada wanita, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai kecukupannya melebihi kamu. Artinya ketika engkau cukup, ya, ketika engkau cukup, maka ini akan membuatku gembira. Ya, wala azzu ala faqrin ba'di minki. Dan tidak ada kefakiran yang lebih membuatku susah daripada kefakiranmu. Jadi kecukupanmu akan membuat aku gembira, adapun kefakiranmu akan membuat aku sedih, ya, akan membuatku sedih. Tidak ada yang membuatku lebih sedih daripada kefakiranmu, wahai Aisyah. Wa inni kuntu nahaltuki jaddan ishrina wasaqan. Falau kunta ya jadatihi, walau kunti jadatihi wahtaztihi ya kana laki. Ya, dan aku telah memberikan kepadamu jatah sebanyak 20 wasaq kurma. Apabila engkau telah mengambil dan memanennya, maka panenan itu semuanya untukmu. Hanya saja kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, wa inna ma huwa al-yaum ya malu waris. Adapun sekarang, karena sekarang Abu Bakar As-Siddiq akan segera meninggal dunia, ya, beliau di ujung wafatnya, ya, pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-3 Hijriyah. Ya, beliau mengatakan, adapun sekarang karena aku sudah sekarat, maka ini menjadi harta warisan. Wa inna ma huwa akhwak wa ukhtak. Dan engkau memiliki dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan. Faktasimu ala kitabillah. Maka bagikanlah harta tersebut sesuai dengan aturan kitabullah. Unduru barakallahu fikum. Ya, sebelumnya harta tersebut diberikan kepada Aisyah seluruhnya. Yang lainnya enggak dapat bagian. Tapi ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, Abu Bakar mengingatkan, kamu punya saudara. Ya. Kalau yang sudah kamu panen, itu semua menjadi hakmu. Tapi sekarang, karena aku sudah akan meninggal dunia, karena aku akan segera meninggal dunia, ya, maka bagikanlah harta tersebut sesuai dengan hukum waris yang ada di kita, kitabullah. Ya. Ya, jadi apa? Abu Bakar melebihkan Aisyah. Aisyah yang diberikan, yang lainnya enggak diberikan kepada beliau. Ya, tapi setelah beliau meninggal dunia, maka itu enggak bisa lagi, ya. Harus dikembalikan sesuai dengan hukum warisan. Faqultu ya abati wallahi law kana kada wa kada la taraktuhu. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai bapakku, demi Allah, kalau memang ini untuk dibagi-bagi, saya enggak akan bakal mengambil. Kalau memang hasil pertanian atau hasil perkebunan kurma ini untuk dibagi-bagi nantinya, saya enggak mau ngambil. Dari awal saya sudah mau bagikan dengan sesuai dengan kitabullah. Ya. Tapi demikianlah Abu Bakar berpendapat bahwa tidak mengapa. Ya, tidak mengapa membagi-bagikan pemberian ya kepada sang anak, kepada sebagian anak, kemudian yang lainnya tidak diberikan, ya. Contohnya seperti Aisyah diberi, yang lainnya tidak diberi. Cuma muncul satu permasalahan, ya. Innama hiya asma, famanil ukhra? Wahai bapakku, saya hanya punya satu orang saudara perempuan, yaitu Asma saja. Siapa saudara perempuanku yang lain? Ya, jadi Abu Bakar itu memiliki 6 orang anak, ya, 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, ini yang laki-laki. Kemudian Aisyah, kemudian Asma, dan satu orang lagi anak perempuan. Ya. Maka yang laki-laki tinggal Abdurrahman dan Muhammad. Karena Abdullah meninggal dunia ketika bapaknya masih hidup. Ketika bapaknya masih hidup, bapaknya menjadi khalifah, Abdullah meninggal dunia. Sehingga tinggal tersisa 2, Abdurrahman dan Muhammad. Kemudian yang perempuan, Asma. Ya. Yang satu lagi siapa? Ya. Famanil ukhra, kata dia, siapa satu lagi? Ya, faqala Abu Bakar dzubatnin binti Kharijah araha jariyata. Ya, araha jariyatan. Kemudian Abu Bakar mengatakan dia adalah anak keturunannya bintu Kharijah. Jadi ketika menjabat menjadi khalifah, Abu Bakar ini menikah dengan seorang wanita Ansar yang bernama Kharijah, ya, Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ibni Zaid Al-Ansari. Ya, Al-Ansariyah, Al-Ansariyah. Maka Habibah ini ketika Abu Bakar meninggal, dia dalam keadaan mengandung. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya mengira bahwa yang dikandungannya siapa Habibah ini adalah seorang anak perempuan. Maka dia kalau sudah lahir dia mendapatkan jatah apa namanya jatah warisan dari bapaknya. Ya. Nah ini di sini Abu Bakar memberikan hadiah kepada Aisyah yang lainnya tidak diberikan. Nah ketika dia ketika sudah diambil jatahnya ya maka karena itu harta warisan hendaknya dibagikan sesuai dengan warisan ya. Baik, sekarang kata beliau sebutkan ya terlepas dari hukumnya wajib atau mustahab. Waqad takunu hunaka fi ba'dil ahyan ya awarid tahmilu ala tamyizi bainal aulad fil hibati wa ithari ba'dihim bi syai'in dunal akharin. Dan di sana ada ya keadaan-keadaan yang memperbolehkan untuk membedakan pemberian kepada anak-anak. Ya. Jadi terlepas dari hukum wajib atau mustahabnya tetap diperbolehkan bagi kita untuk membagikan atau memberikan hadiah ya berbeda kepada anak-anak kita. Ya. Di antara keadaan tersebut kata beliau ya rajulun lahu aulad minhum wulida zamanin ay marid wulida zamanun ay maridun maradan mustadiman. Misalnya ada seseorang dia punya anak, di antara anaknya ini ada yang sakit cacat dari kecilnya. Fa asara hadzal waladu bi syai'in min al hibati ala an ikhwatihi, maka kemudian sang anak yang cacat ini diberikan pemberian yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain, misalnya untuk pengobatannya ya, untuk terapinya ya. Kan kadang-kadang ada sebagian keluarga yang memiliki anak ABK, anak berkebutuhan khusus ya, misalnya dia terkena apa ya, perlu terapi, perlu dibawa ke dokter, membutuhkan biaya yang banyak. Maka tidak mengapa dia diberikan perhatian lebih. Ini kondisi yang pertama. Kemudian wa kadzalika rajulun lahu waladan ahaduhuma barun rasyidun taqiyun wal akharu fajirun syakiyun ghawi. Atau kemudian seseorang memiliki dua orang anak. Salah seorang di antaranya adalah orang yang berbakti, ya, kemudian rasyid, yakni bersikap lurus. Taqiyun, kemudian dia bertakwa. Adapun anak yang kedua, fajirun syakiyun gawiyun. Ya, orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Al-awwalu yunfiku amwalahu fi amalil bir wal khair wa ta'at. Maka anak yang pertama menginfakkan hartanya ya untuk melakukan amalan kebaikan dan juga amalan ketaatan. Wa tsani yunfiku amwalahu fi amalil khana waz zina wal khamar wal fawahish. Adapun yang kedua, dia menginfakkan hartanya untuk perbuatan dosa. Ya, untuk berzina, untuk minum khamar dan berbuat keji. Ya, fa atharul awwala bi syai min al hibati duna ghair. Maka boleh bagi dia untuk melebihkan pemberian kepada anak yang pertama ya tanpa memberikan hal yang sama kepada anak yang kedua. Kenapa? Karena anak yang pertama dia bisa memanfaatkan harta dengan baik. Kalau anak yang kedua makin menjadi-jadi perbuatan dosanya. Ya, nanti hartanya dia berikan untuk minuman keras ya atau untuk berzina, membayar pelacur-pelacur ya. Sehingga jangan diberi ya. Justru harus dibedakan pemberiannya. Maka kata beliau liqauli subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, jadi nggak boleh kalau misalnya kita tahu anak di antara anak-anak ini ada yang memanfaatkan harta bapaknya untuk kemaksiatan. Ya, untuk beli narkoba misalnya. Jangan diberi. Ya, karena kita dilarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong itu hanya dalam kebaikan saja. Nah ini sudah tahu, dia sudah tahu bahwa anaknya menggunakan uang yang diberikan bapaknya untuk beli narkoba. Ya. Maka yang demikian, ya, tidak mengapa kita tidak memberikan kepada yang ahli maksiat, tapi memberikan kepada yang soleh. Qala wali qauli subhana, kemudian dalil lain yang menunjukkan tidak bolehnya kita memberikan kepada dia, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidaklah mencintai kerusakan. Ya, kalau uangnya dipergunakan untuk rusak, untuk hal yang rusak, maka kita terjatuh pada ayat ini. Kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wali qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madzuma. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dia berbuat atau dia dizalimi. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya kila ya Rasulullah, kaifa nansuruhu zaliman? Sebagian para sahabat bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa menolong kepada orang yang zalim, memberikan pertolongan kepada orang yang zalim? Qala ya tamna'uhu minadzun. Ya, yakni dia mencegah saudaranya tersebut dari kedzaliman. Ya, jadi kalau sudah tahu ini uang akan dipakai untuk beli narkoba, untuk beli khamar, ya tidak, jangan dibantu. Ya, tahan dia, cegah dia dari berbuat kedzaliman. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi ini juga kondisi yang memperbolehkan kita membeda-bedakan anak kita. Kalau misalnya anak yang saleh, dia memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, maka silakan diberi. Tapi kalau dipergunakan hartanya untuk kemaksiatan, ya jangan diberi. Kemudian kondisi lainnya, au karajulin lahu aulad, ya, lahu auladun adadun minhum yata'allamuna fil jami'at fa yukallifu abahu amwalan ta'ilah wal akharu ya'mal ma'a walidihi fil haql. Atau kondisi seseorang, dia memiliki beberapa orang anak. Maka sebagian di antara mereka kuliah. Dan tentunya kuliah akan membebani bapaknya uang yang demikian banyak. Adapun yang sebagian yang lain, justru dia bekerja bersama bapaknya di ladang. Ya sering seperti itu ya, kita dapati di desa-desa. Ada sebagian anak-anak yang dikuliahkan oleh bapaknya, sementara sebagian anak yang lain ya diperintahkan untuk tetap tinggal di desa membantu bapaknya cari uang, kemudian uangnya ini dipergunakan untuk membiayai adik-adiknya yang sedang kuliah. Ya. Qala wa la yadkhulu li nafsi syai'an fayajuzu hina idzin ayyu'awwidha hadha alladhi ya'mal ma'hu. Sementara orang yang membantu orang tuanya ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudaranya yang kuliah itu misalnya mendapatkan uang bulanan. Ya, uang bulanan karena mereka jauh dari orang tua, dapat uang kos-kosan, dapat uang makan. Sementara yang tinggal bersama orang tuanya ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, enggak digaji, dia kerja bersama bapak dan ibunya. Fa yajuzu hina idin an yu'awwidha hadzal ladzi ya'milu ma'ahu bi syai'in minal hibah hatta yatakafa'a ma'al akhar. Maka tidak mengapa dalam kondisi seperti ini ya dia memberikan tambahan, ya pengganti, yu'awidu, memberikan pengganti ya kepada anak yang bekerja bersama bapaknya di ladang dengan sebuah pemberian. Misalnya dia punya sepetak tanah. Ya, kemudian anak yang ikut membantu bapaknya ini di tanah pertanian tadi diberikan sepetak tanah, yang lainnya enggak diberikan. Kenapa dia diberi sepetak tanah? Karena dia telah dia tidak kuliah seperti saudara-saudara lainnya, dan dia juga telah memberikan bantuan kepada bapaknya untuk mencukupi kebutuhan adiknya, maka diberi sepetak tanah. Maka yang lain jangan iri ya, yang demikian tidak mengapa, ya tidak mengapa. Ya, wal ilmu indallahi tabaraka wa taala, dan ilmu ya yang benar ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita simpulkan di sini kita bisa menarik kesimpulan, ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya berbuat adil kepada anak dalam pemberian. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya mustahab, disunahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Kalau kita tidak adil dalam memberikan hadiah atau memberikan suatu anugerah kepada anak kita, maka kita berdosa. Ya. Kemudian semuanya sepakat bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita untuk berbeda sikap kepada anak kita dalam memberikan sesuatu. Di antaranya kebutuhan. Ya, ada anak yang memiliki kebutuhan lebih daripada yang lainnya, maka diberi ya, lebih. Seperti tadi, tentu anak anak yang sakit ya, membutuhkan banyak biaya, ya, maka tidak mengapa. Ya. Atau sebab yang lainnya, misalnya sebagian anak-anak itu ada yang soleh, ada yang fasik. Yang soleh akan menggunakan harta dengan baik, yang fasik akan menggunakannya untuk bermaksiat, maka tidak mengapa dibedakan. Ya, maka tidak mengapa untuk dibedakan. Atau kondisi yang lain, ya, misalnya ada anak yang diberikan kelebihan sebagai kompensasi. Ya, yang lainnya kuliah, dia nggak kuliah sendiri, tapi bantu bapaknya. Sehingga orang tua memberikan hal yang lebih sebagai kompensasi. Maka yang demikian tidak menjadi permasalahan. Wal ilmu inda Allah, sebagaimana yang beliau sebutkan, dan ilmu yang benar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesailah kita ya tentang pembahasan tentang bersikap adil kepada anak. Ya, intinya terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, sikap adil ini tentu akan membawa pada kebaikan. Sehingga hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil kepada anak-anak kita. Baik. Ya. Cukup mungkin ya apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang kewajiban nafkah ya untuk anak. Ya, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah ya, terutama bapak ya. Bapak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Baik. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kita persilahkan kepada silakan. Kita tunggu bagi siapa yang ingin bertanya. Langsung ya dengan tema kita. Ustadz, bagaimana hukumnya buku cerita untuk anak dengan gambar kartun yang lengkap anggota tubuhnya? Baik, di sana ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang buku-buku kartun yang menampilkan gambar. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu tidak boleh ya, karena termasuk gambar yang dilarang ya. Gambar makhluk hidup. Inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang keras ya siksaannya di hari kiamat nanti adalah para penggambar. Sehingga haram hukumnya. Sebagiannya lagi mengatakan kalau tujuannya itu, kalau saya tidak salah ini fatwanya Syekh Budayan Al-Budayan, ya, beliau mengatakan bahwa kalau tujuannya itu adalah untuk edukasi, maka tidak mengapa. Mereka berdalilkan dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bermain-main dengan boneka kuda, ya, kuda sembrani. Ya. Katanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Ya, demikian juga Al-Banat ya yang kita pernah sebutkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ketika Aisyah dan sebagian teman-temannya bermain dengan boneka-boneka pengantin, ya, dengan boneka-boneka pengantin, ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang tampak wallahu taala alam ya, yang lebih berhati-hati adalah menjauhi yang demikian. Ya kalau memangnya ingin membuat ilustrasi maka dihilangkan sehingga dia tidak persis seperti makhluk hidup. Entah itu dia terpisah kepalanya atau sebagian dihapus matanya atau yang semisalnya sehingga tidak tampak seperti makhluk hidup yang sempurna. Ya. Kalau sudah dibeli bagaimana Ustaz? Ya mungkin ditip X matanya ya atau diwarnai matanya sehingga tidak tampak ya. Agar dia tidak seperti makhluk hidup yang sempurna. Ya. Kalau sebagian kawan-kawan itu membuat buku tidak tampak wajahnya ya. Seperti yang ditulis oleh Akhud Al-Fadil, kalau ibu-ibu bisa cari itu buku-bukunya Abu Nada. Ya, Al-Akh Abu Nada ya. Bagus-bagus bukunya ya, buku untuk pendidikan anak, tidak kelihatan wajahnya, jadi aman insya Allah ilustrasinya. Ustadz, apakah ini termasuk tidak adil menyikapi orang tua lebih dominan ke anak laki-laki daripada anak perempuan karena anak laki tersebut bekerja dan menghasilkan uang? Ya, bagaimana sikap anak perempuan terhadap hal ini? Baik. Ya kembali ke khilaf tadi di kalangan para ulama. Ya, kalau misalnya kita mengambil pendapat jumhur ulama, maka hal yang demikian tidak mengapa. Apalagi ada sebabnya, karena dia lebih memberikan manfaat. Hanya saja kalau ternyata itu menimbulkan permusuhan di kalangan anak-anak, maka hendaknya orang tua bersikap adil. Ya bersikap adil atau menyamaratakan pemberian. Ya. Ya, orang tua yang harus bijak sebenarnya. Bagaimana sikap anak perempuan terhadap hal ini? Wallahu taala alam. Ya, kalau memang dia kurang kiprahnya kepada orang tua, artinya orang anak laki-laki karena dia bekerja menghasilkan uang, lebih banyak berkiprah kepada sang bapak ya atau lebih banyak pengabdiannya kepada bapak dan ibunya, maka bersabar anak perempuan karena memang dia tidak punya peran yang sebesar saudara laki-lakinya tersebut, ya. Insya Allah kita berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini jauh lebih baik daripada kita berharap apa yang ada di sisi manusia. Wallahu Taala alam. Baik, cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Coba kita lihat di. Baik, ada pertanyaan ya keluar dari tema juga. Bagaimana sikap anak yang menerima hadiah atau makanan dari saudara sepupu yang memang penghasilan orang tuanya jelas riba? Kalau dia sumbernya itu hanya riba saja, halis riba, nggak punya penghasilan yang lain, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia bercampur, ya bercampur, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, yang demikian tidak mengapa. Artinya dia punya penghasilan yang lain, misalnya dia punya kontrakan atau dia punya penghasilan-penghasilan lainnya di luar penghasilan ribawinya, maka yang demikian ya tidak mengapa. Ya. Ustadz, bagaimana kalau anak perempuan diharapkan lebih untuk berkontribusi dibanding anak laki-laki karena pendidikan lebih baik? Bagaimana sikap saya sebagai anak perempuan tersebut? Ya, kalau kita ya tidak apa-apa, kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia berkewajiban untuk berkhidmat kepada sang suami. Ya, sehingga kewajiban dia terhadap orang tua ya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau misalnya suaminya menyuruh dia di rumah ya, dia tidak punya penghasilan, maka dia tidak punya kewajiban untuk memberikan apapun kepada orang tuanya karena dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang tuanya. Jadi dikembalikan kepada dikembalikan kepada kemampuan dia sebagai seorang anak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ustadz, bagaimana kalau kita memberikan uang kepada ibu saja, tapi bapak tidak, karena ibu lebih bisa mengalokasikan uang lebih baik daripada bapak. Apakah yang seperti ini masih bisa dikatakan adil? Ya tidak mengapa. ya dilihat mana yang lebih maslahat. Kalau misalnya bapaknya tidak bisa menggunakan uang, boros atau dibelanjakan untuk hal yang tidak bermanfaat, ya seperti untuk beli rokok atau yang semisalnya, maka tidak mengapa dia berikan kepada sang ibu. Ya. Baik, cukup ya, insya Allah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terus ikuti kajian Islamic Parenting membahas kitab fikih Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 lewat 10 insyaallah. Ya, kita akan bahas bagaimana sikap-sikap yang penting atau hal-hal yang penting untuk diketahui oleh para orang tua dalam mendidik anak secara Islami. Ya wallahu taala alam, kita bertemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.